Lukman lah ya. Oh, Lukman tigo bae lah ya. Si Red, Silver, Mile merah. Lukman Red dulu. Lukman merah. Untuk varian merah dan silver, saya sempat jadikan sebagai rokok harian, di mana sebelumnya saya sempat jadikan sebagai rokok harian, di mana sebelumnya saya merupakan penikmat kretek full cengkeh, contohnya Samsu dan Sampoerna Ijo yang dominan berbumbu wangi dan manis di mulut. Juga durasi sedot yang tergolong singkat, sehingga cocok untuk quick time smoky. Sedikit cerita berkesan. Awal saya tertarik akibat keheranan oleh sebagian uduters, contohnya rekan saya sendiri yang user Lucky Strike. Sempat ditawari Surya, namun dia menolak. Akibatnya saya pun jadi penasaran, mengapa rokok hambar ada yang menikmati, padahal gak ada kesan sigaret khas Nusantara. Sama sekali, yang cuma tawar dan kering di mulut. Begitupun sensasi melayang nikotin malah tidak ada sama sekali. Namun di balik keresahan tersebut, saya pun iseng mencoba mencari di mana letak kenikmatan rokok fine cut tersebut. Dan benar saja, saya menemukan sensasi akurat serta serius dalam menghisap, di mana terdapat proses mengenali rasa utama dari cengkeh yang betul-betul autentik ternyata. Juga rasanya sangat alami. Yang rasanya juga alami, lain daripada kretek bersaus racikan. Pada akhirnya kesampaian juga 2 bungkus Lufman kala itu. Di mana terdapat proses mengenali rasa utama dari cita rasa asli cengkeh yang betul-betul autentik, juga alami, yang lain daripada kretek bersaus racikan. Pada akhirnya kesampaian juga 2 bungkus Lufman kala itu. Dan saya mulai terbiasa, yang awalnya cukup getir di mulut, namun saya temukan lagi cara menikmati Lufman, yaitu dengan segelas kopi susu hangat, dan rasanya lumayan nendang walaupun tak setenang ulah Surya. Tapi disitulah letak kenikmatannya. Ada reaksi fokus dan juga teliti dalam mengkalkulasi. Lufman. Mild silver ya. Penikmat keputihan tentunya kenal si merah. Penikmat keputihan tentunya kenal si merah ini. Atau si putih juga yang silver abu ini. Ya benar, Anda cukup legend perihal pahitnya hidup diselingi rokok pahit. Saya juga pernah menghisap varian silver. Kala itu saya masih penikmat Surya, yang ketika pertama kali dicicip, sontak saja lidah ini kaget bukan main, karena rasanya begitu menusuk, baik ketika disedot hingga ditiup. Memang begitulah cita rasa fine cut Americano, produksi PT Manhattan, bukan di Amerika tapi di Batam, Kepulauan Riau. Yang dominan bitter taste dan gurih ini. Pastinya penggemar Marlboro akan memilih Lufman saat kocek sudah mulai bokek dan bisa pilih warna sesuai kesukaan. Umumnya bapak-bapak suka yang warna putih juga silver, dan sopir truk gemar yang warna merah karena merah lambang berani. Bungkusnya mengotak serupa komodor tapi agak pendek sedikit. Berisikan 20 batang dibalut papir hambar. Juga saringan berwarna sesuai kemasan. Batangannya seukuran Marlboro tapi agak pendek sedikit, juga enteng. Begitupun busa filter yang putih bersih, jika dijilati rasanya hampa dan tawar. kandungan tar juga nikotin sekelas Lucky Strike beserta kawan-kawannya. Tapi soal rasa itu pilihan mengingat. Harganya juga kisaran 8 sampai 11 ribuan. Dan ini termasuk ilegal sigaret ekspor yang bisa dilihat tidak adanya pita bandrol bea cukai. Yang terbukti ini rokok selundup kapal tongkang yang dibongkar tengah malam. Ajaibnya ini rokok sampai sekarang masih beredar luas di kawasan bebas, bahkan sudah bertahun-tahun tetap diminati banyak konsumen. Berbeda dengan bol-bolan KW yang baru beberapa bulan langsung kena ciduk petugas. Tapi ya sudahlah, namanya juga orang dagang, pasti ada resiko yang menanti. Lufman Mile lagi, ngapa pisil per? Lufman Mile. Selang beberapa hari setelah dua Lufman pahit lenyap tak bersisa, di luar ekspektasi saya malah kedapatan lagi mendapati varian Mile dari Lufman yang sekilas nampak familiar dari bungkusnya dengan corak khas putih persegi merah bertulisan klasik. Ini agak mahal ya harganya. Alhasil saya putuskan angkut satu unit dengan mahar saat itu 13 ribuan. Sudah dapat putihan mesin isi 16 batang. Berikut cuplikan unboxing dari Lufman Mile. Tampil ringan seutuhnya, beda sendiri dari kedua kakaknya, si merah dan si abu. Tampangnya ringkas berbalut foil dengan isian sepanjang mile standar ukuran sempurna. Nampak jelas rokok ini bebas cukai tanpa adanya bandrol. Bahkan peringatan juga kadar nikotin tidak dicantumkan bersamaan dengan warning gaul. Serta gambar orang penyakitan sama sekali juga tidak ada. Memang edan. Jadi tak heran apabila ini jadi sasaran empuk sidak bea cukai. Namun kita tidak pernah tahu bagaimana rokok ini bisa sampai ke tangan pedagang hingga disedot oleh banyak konsumen. Hanya terdapat nama produsen, juga branding dari Lufman itu sendiri yang terbungkus rapi dibalutkan plastik tipis. Jika isinya diintip, maka tersusun rapi jejeran rokok putihan yang baru dibuka saja langsung mengeluarkan aroma tajam. Baunya semerbak yang agak manis pedas, sekilas mirip super. Selengkapnya dicoba saja dibakar langsung untuk pertama kalinya. Ketika ujung dinyalakan kemudian disedot santai. Sontak lidah ini dikejutkan oleh sensasi layaknya cengkeh, namun lebih ke arah laser mild sesuai tipe rokok yang sama sekali tidak terdapat kesan mild. Begitu juga tendangan nikotin yang langsung nonjok di awal. Terlebih saat inhale, maka tusukan hangat langsung menyambar dan bisa ditebak sensasi apa yang timbul? Ya, benar saja. Kalem, serius, juga rileks, menyatu ke pusat saraf. Tentu saya langsung cocok dengan Lufman Mile ini. Menyatu ke pusat saraf. Tentu saya langsung cocok dengan Lufman Mile ini. mengingat kesan yang diberikan cukup ngejreng, tak seenteng LTLN pada umumnya. Saya beri rating 9/11 kalau begitu, Sobat Uduters. Saya beri rating 9/11 kalau begitu. Kanciang pante endeng. Saya beri rating 9/11 kalau begitu. Saya beri rating 9/11 kalau begitu. Sobat Uduters, kudu nyoba ini rokok. Sangat mantap dan selera barat sekali. Kanciang.